بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kita telah selesai membahas tentang ruku dan mulanya ana berencana untuk pembahasan tumakninah. Ana akan terangkan ketika Sa'di rahimahullah menyebutkannya di matan bahwa itu rukun tumakninah fil kull, tumakninah pada seluruh gerakan-gerakan sholat. Namun berikutnya ana memandang untuk setiap kali kita melewati gerakan rukun, ya, pembahasan tumakninah langsung kita bahas. Jadi nanti terakhir tinggal tersisanya kesimpulan. Nah, jadi kita susulkan tentang tumakninah. Telah kita pelajari lengkap mengenai kriteria ruku yang wajib dan mustahab. Ya, bahwa yang rajih dari pendapat yang ada, bisa dilihat kembali pembahasan kriteria ruku yang wajib dan mustahab. Bahwa yang wajib dalam pelaksanaan ruku adalah wajib merunduk, melakukan inshina, merunduk hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut. Hingga kedua telapak tangan bisa menyentuh kedua lutut, tetapi tidak wajib meletakkan pada lutut, melainkan mustahab pada mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i, pendapat Malik dan jumhur. Sementara Al-Albani rahimahullah mewajibkan meletakkan kedua telapak tangan pada lutut, membuka jari-jemari tangan seakan menggenggamnya, dan membentangkan punggung dengan rata, dengan dalil hadis pria yang sholatnya, tata cara sholatnya salah, pada riwayat dari Rifa' bin Rafi' karena Al-Albani rahimahullah mensahihkannya. Ya, dan itu butuh pembahasan. Nah, ruku wajib dilakukan dengan tumakninah. Dan tumakninah pada ruku, dalam ruku termasuk rukun yang menentukan sahnya sholat. Ini madhab Hanbali dan Syafi'i. Dalilnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tumakninah pada ruku. Tumakninah pada ruku pada hadis Abu Hurairah. Bisa dilihat kembali hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan pria yang tidak tersolat itu, yang tata cara solatnya salah, Nabi mengatakan kepadanya alaihi salatu wassalam, mengatakan kepadanya, "Summarka' hatta tatma'inna raki'an." Dan hadis itu antum bisa lihat di kitab, nah, di Manhajus Salikin di halaman, beberapa halaman setelahnya pada pembahasan setelah penyebutan tuma'nina. Nah, sebutkan itu hadisnya, hadis Abu Hurairah secara lengkap setelah matan penyebutan tuma'nina. Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuk hingga tuma'nina dalam rukuk. Rukuk dengan tuma'nina. Hingga rukuk dengan tuma'nina. Sebenarnya kita ketahui bahwa seluruh yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada beliau tersebut pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah rukuk. Nah, karena dia tidak tahu tata cara salat yang sah, maka diajari oleh Nabi alaihi salatu wassalam tata cara salat yang sah. Nah, yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Baik saat, baik dalam keadaan sengaja maupun tidak sengaja, meskipun dalam keadaan ya tidak tahu, tidak sengaja. Nah, terlupa. Jadi itu rukun. Jadi tidak sah rukun tanpa tuma'nina. Adapun kriteria tuma'nina, menurut mazhab, yakni kriteria tuma'nina dalam rukuk menurut mazhab Hanbali dan Syafi'i, kriteria tuma'nina pada rukuk adalah menenangkan diri sejenak saat telah rukuk sempurna. Menenangkan diri sejenak saat telah rukuk sempurna. Nah, tidak langsung bangkit untuk i'tidal. Jadi bukan mematok begitu, dipatok. Nah, dipatok baru sampai naik lagi, itu matok nang. Nah, tetapi diam sejenak, menenangkan diri sejenak, diam sejenak saat telah rukuk sempurna. Ketika sampai pada batas tadi, ya, yaitu pada batas sudah bisa menyentuh kedua lutut, sudah bisa meletakkan kedua telapak tangan di lutut. Nah, itu batas rukuk sempurna, dia wajib yang tidak lewat. Maka diam sejenak, tidak langsung bangkit lagi, tetapi diam sejenak, menenangkan diri sejenak. Itu batas tuma'nina pada mazhab Hanbali dan Syafi'i. Dan ini yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang dipilih oleh Al-Albani dalam kata Al-Albani dalam talkhis, sifat as-salah, talkhis sifat salat Nabi. Al-Albani rahimahullah mengatakan, kemudian ruku sekadar, ya, mendiamkan persendian di qadri antas taqirra al-mafasil, begitu. Nah, yakni sekadar mendiamkan persendian. Kan baru goyang persendiannya. Dari berdiri, merunduk inhina, sampai rukuk sempurna, kan baru goyang persendian. Ya. Ditenangkan dulu, didiamkan. Ya. Baik. Jika langsung naik gitu kan belum pada posisinya, belum diam, langsung digerakkan lagi. Nah, jadi kata beliau, kemudian rukuk sekadar mendiamkan persendian, dan setiap anggota rukuk mengambil posisinya masing-masing, dan setiap anggota ya mengambil posisinya setiap anggota mengambil posisinya masing-masing. Nah, ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو ما أخذه. Nah, ruku sekadar mendiamkan persendian-persendian, ya, dan seluruh anggota ruku, anggota tubuh yang ruku mengambil posisinya masing-masing. Wa hadha ruknun, dan ini rukun, kata beliau. Dan ini rukun. Nah, jadi kriteria tumakninah yang beliau sebutkan ini sejalan dengan mazhab Hanbali dan Syafi'i. Nah, karena makna yang beliau sebutkan rukuk sekadar, yakni sekadar, jadi kadarnya adalah mendiamkan persendian-persendian dan setiap anggota rukuk mengambil posisi masing-masing. Nah, ini terdiam sejenak, kemudian baru bangkit lagi. Nah, berarti sudah tumakninah. Kriteria ini dipetik dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk tumakninah dalam rukuk secara mutlak tanpa pembatasan tertentu. Ya, tanpa penentuan batas tertentu. Tanpa penentuan batas tertentu. Kan hadisnya tadi bagaimana bunyinya? Hadisnya tadi Nabi SAW mengatakan, "Tsumma ruk' hatta tatma'inna rafi'a." Kemudian engkau ruku' hingga sampai kamu rukuk dengan tumakninah, dengan tenang. Berarti kan tidak ada pembatasan, penentuan batas tertentu. Ya. Yang berarti seminimalnya tumakninah sudah sah. Berarti seminimalnya diam, tenang, tumaknina sudah sah. Dan ini semakin jelas dengan hadis-hadis yang lainnya akan disebutkan yang mendukung makna ini. Di antaranya hadis Anas bin Malik. Hadis-hadis itu banyak, ada beberapa hadis disebutkan Al-Albani rahimahullah dalam sifat salah. Namun kita akan memilih beberapa saja. Bagian dua hadis. Nah, ya, yang pertama hadis Anas bin Malik muttafaq alaih. Hadis Anas bin Malik muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Atimmu ruku'a was-sujuda." Atimmu ar-ruku'a was-sujuda. Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Fa wallazi nafsi bi yadihi. Demi zat, yaitu Allah yang jiwaku berada di tangannya. Inni la'arakum min ba'di dhuhri. Inni la'arakum min ba'di dhuhri. Sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum. Apabila kalian rukuk dan sujud. Ma ba'da idza dalam ilmu nahwu bahasa Arab, ma ba'da idza zaidah, tambahan bi ta'kid. Nah, idza ma raka'tum wa idza ma sajadtum wa idza ma sajadtum wa idza ma sajadtum maksudnya apabila kalian rukuk dan apabila kalian sujud. Nah, di sini Nabi Alaihissalam mengatakan, sungguh aku melihat kalian dari balik punggungku ketika kalian rukuk dan sujud. Al-Albani rahimahullah menjelaskan dalam sifat salat Nabi pada catatan kakinya, bahwa ini adalah hakiki. Nabi Alaihissalam melihat mereka, para sahabat yang bermakmum di belakangnya ketika mereka rukuk dan sujud, dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari balik punggungnya. Dan ini tergolong mukjizat. Ini mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau, hal ini adalah hakiki, ya, hakiki dan tergolong mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini khusus saat salat. Hal ini khusus saat salat. Nabi melihat mereka dari balik punggungnya. Ini khusus saat sholat. Dan tidak ada, kata Al-Albani, dan tidak ada dalil bahwa hal ini bersifat umum. Dan tidak ada dalil bahwa hal ini bersifat umum dalam sholat dan luar sholat. Jadi di luar sholat tidak. Ya. Di luar sholat Nabi Alaihissalam tidak melihat yang ada di belakang punggungnya. Ini hanya ketika sholat. Dan ini mukjizat. Berdasarkan hadis ini. Asyahid min al-hadis, Nabi memerintahkan atimmu ruku' wa sujud fil amr. Kata perintah. Ya. Dan asalnya menunjukkan wajib. Atimmu ruku' wa sujud. Sempurnakanlah rukuk dan sujud kalian. Dan Nabi mengingatkan, ya, agar serius dalam hal ini, sampai Nabi mengatakan bahwa saya melihat kalian dari balik punggungku ketika sholat, ketika rukuk dan sujud. Maka sempurnakan rukuk dan sujud kalian. Menunjukkan wajib tumaknina dan rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud dengan sempurna dengan tumaknina. Hadith yang kedua, hadith Abu Mas'ud Al-Badri. Hadith Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatul rajul. Nah, ini jelas sekali. La tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujudi. La tujzi'u, tidak sah salatul rajuli, salat seseorang, hatta yuqima dhahrahu, hingga dia menegakkan punggungnya. Ya, maksudnya di sini menenangkan, mendiamkan pada posisi firruku, pada saat ruku' was sujud dan sujud. Satu juga bila sah. Nah, berarti jika tidak tumanina, ketika rukuk dia tidak menenangkan, ya, mendiamkan punggungnya, ya, ketika sudah pada posisi rukuk sempurna dan begitu pula ketika sujud. Nah, itu makna hatta yuqima dhahru, hingga dia menegakkan dalam hal ini mendiamkan, ya, tumanina. Salat tidak sah. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dan yang lainnya. Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam sifat as-salah. Juga Al-Wadi'i dalam Al-Jami' as-Sahih. Bahkan riwayat Abu Dawud, sanad Abu Dawud oleh Mufdil Al-Wadi'i, Syekhuna rahimahullah rahimah jami', menilai riwayat Abu Dawud, sanad Abu Dawud sahih menurut syarat Al-Bukhari. Riwayat Abi Dawud, kata beliau, sahihun ala syarat Al-Bukhari. Sahih menurut syarat Al-Bukhari. Bisa lihat Al-Jami' as-Sahih jilid 2 halaman 101. Baik. Dua hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya lengkapnya lihat sifat salat An-Nabi karya Al-Albani rahimahullah. Hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini, ya. Dengan demikian, asalkan sudah tumaknina dengan kadar tersebut, kendati tidak sempat baca zikir. Kendati tidak sempat baca zikir, sholat sah. Sholat sah. Dan ini yang benar insyaAllah. Adapun zikir saat rukuk sudah kita lewati. Kuatnya khilaf dalam masalah ini. Nah. Sementara itu sebagian fuqaha Hanabilah, ada sebagian fuqaha Hanabilah membatasi tumaknina dengan zikir wajib pada rukuk. Ada sebagian fuqaha Hanabilah menyelisihi mazhab Hambali. Sebagian fuqaha Hanabilah menyelisihi mazhab Hambali yang berpendapat bahwa tumaknina pada rukuk adalah dengan zikir, dengan tumaknina adalah tumaknina. Kadar tumaknina pada rukuk, begitu pula sujud, adalah dengan kadar, ya, membaca zikir wajib pada saat rukuk dan sujud. Jadi dia diam dengan kadar bisa membaca Subhana Rabbiyal Azim pada rukuk, dan pada sujud bisa membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dan ini dipilih Ibnu Utsaimin. Ini dipilih Ibnu Utsaimin. Coba kalian lihat, perhatikan penerapannya, ya, dengan melihat khilaf tentang zikir pada rukuk untuk sujud. Anda mengatakan ada zikir wajib dan mengatakan tidak ada yang wajib, hanya mustahab. Nah, berdasarkan pendapat yang kita pilih bahwa kriteria tumaknina apa yang kita dengar pada dari mazhab Hambali, Syafi'i dan dipilih oleh Al-Albani, apabila seseorang rukuk sempurna kemudian diam sejenak, ya, sehingga persendian-persendiannya sudah tenang dan pada seluruh anggota pada posisinya. Nah, dia lupa, dia langsung naik lagi setelah itu. Setelah tumanina, dia naik lagi lupa baca zikir. Tidak, dia tidak baca zikir karena lupa sahu. Dia naik. Nah, menurut mazhab yang mengatakan tidak ada zikir zikir pada ruku, tidak wajib, hanya mustahab. Salatnya sah dan tidak ada sujud sah. Dia sudah tumanina sah. Dan karena zikir hanya mustahab, tidak ada sujud sah. Baik. Menurut pendapat yang mengatakan wajib zikir, ya, minimal tasbih. Minimal tasbih. Subhana rabbiyal azim. Maka pada keadaan tadi, ya, untuk pendapat yang pertama, ya, masih pendapat yang pertama yang kita pelajari, yaitu dia sudah tumanina dengan kadar tersebut, sudah tenang sejenak. Nah, ini tadi dia bangkit dan kan lupa, ya, lupa baca zikir. Menurut pendapat yang mengatakan hanya zikir hanya mustahab, sudah tadi. Menurut pendapat yang mengatakan zikir wajib, sholatnya sah. Karena dia tidak baca zikir dalam keadaan lupa, bukan sengaja. Jadi dimaafkan, sholatnya sah. Tetapi dia sujud sah. Dari sana? Nah. Adapun jika sengaja, dia tumaknina dengan kadar yang kita pilih, kemudian sengaja tidak zikir, langsung naik lagi. Menurut mazhab yang mengatakan tidak ada zikir wajib pada rukuk, sholatnya sah. Dan tidak ada masalah. Nah, menurut mazhab yang mengatakan zikir pada rukuk hanya mustahab. Tetapi menurut mazhab Hanbali yang mengatakan wajib tasbih, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tidak sah karena dia sengaja tidak berzikir. Meskipun dia tumanina, tetapi dia meninggalkan satu kewajiban secara sengaja, berarti sengaja sholat tidak sesuai yang disyariatkan, yang diperintahkan. Nah, adapun penerapan terkait pendapat yang kedua lebih dari Al-Faymin, antum insyaAllah bisa memahaminya, ya. Silakan antum mencernanya dan mengolahnya sendiri di pikiran antum. Belajar fikih begitu, harus banyak mengolah. Nah, harus banyak berfikir dan mengolah. Nah, itu jika mau pandai fikih. Nah, jika malas berfikir, malas menganalisis, malas memikirkan, apalagi malas membahas, tidak akan bisa. Dan ini perbedaan antara dua mazhab ini tipis sekali, karena subhanallah rabbil alamin itu kan singkat sekali, ya. Subhanallah rabbil alamin singkat sekali, ya. Hampir sama. Namun secara dalil sudah kita dengar lebih tepat pendapat yang pertama, karena Nabi hanya mengatakan hatta tatma'inna thumma raka hatta tatma'inna rukyah, mutlak tatma'innya yang diperintahkan, dan tidak ada pembatasan. Berarti seminimalnya tumanina, sudah diam sejenak, cukup. Dan hadis-hadis yang disusulkan. Barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjut matan berikutnya. Kita lanjut ke pembahasan i'tidal. Coba dibaca matannya. Summa. Nah, ini matanya tentang i'tidal. Kata Sa'di rahimahullah, "Tsumma yarfa'u ra'sahu," kemudian mengangkat kepalanya. Bangkit dari ruku, mengangkat kepala. bangkit dari rukuk, mengangkat kepala, bangkit dari rukuk untuk apa? Untuk i'tidal, untuk berdiri sempurna. Yang disebut i'tidal, untuk bangkit itu mayarfa'u ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, bangkit dari rukuk untuk i'tidal. I'tidal adalah berdiri sempurna setelah rukuk. Qa'ilan, seraya membaca. Jadi saat bangkit, qa'ilan seraya membaca, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha mendengar liman hamidah. Seandainya lafadznya sami'allahu man hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, man hamidah. Tetapi ini sami'allahu liman hamidah. Dan juga ketika dikatakan Allah maha mendengar orang yang memujinya, berarti mengandung makna bukan hanya mendengar, tetapi Allah membalasnya. Nah, jadi intinya sami'allahu liman hamidah artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan membalas bagi orang yang memujinya. Liman, yakni membalas baginya pujian itu. Bukan hanya sekedar Allah mendengar saja, tetapi membalas baginya. Karena itu liman, bagi yang memujinya. Jadi Allah mau mendengar dan membalas bagi yang memujinya. Itu makna sami'allahu liman hamidah. Ini yang disebut tasmi'. Ini yang disebut tasmi'. Peralihan dari rukuk ke i'tidal. Adapun peralihan-peralihan yang lainnya disebut takbir. Lafaznya Allahu Akbar yang sudah kita bahas. Takbiratul intiqal, takbir-takbir peralihan. Ya, dari satu rukun ke rukun yang lain. Satu-satunya zikir peralihan yang merupakan yang lafaznya tasmi' adalah ini. Bangkit dari rukuk ke i'tidal bukan takbir tapi tasmi'. Tasmi' yaitu sami'allahu liman hamidah. Maknanya sudah kalian dengar. Ayat. In kana imaman au munfaridan. Apabila dia imam atau sholat sendiri. Apabila dia imam atau sholat sendiri. Jadi ketika saat bangkit, tasmi' dibaca oleh imam. Pada saat berjamaah atau dia sholat sendiri, terus makmum bagaimana? Makmum tidak. Wa yaqulul kull, kata Sa'di, wa yaqulul kull, dan semuanya, ya, yani baik dia imam sholat sendiri, baik dia sholat sendiri imam maupun makmum. Semuanya al-kul, yakni semuanya, semua pihak. Dan semua pihak, yakni baik salat sendiri, atau pihak imam, atau pihak makmum, membaca, Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Mil as-samai, betul ya, mil as-samai. Mil as-samai, wa mil al-ardi, wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana, wahai Rabb kami, ya. Walakal hamdu, hanya untukmu lah, hanya milikmu lah segala pujian. Pujian yang sempurna. Segala pujian berarti sempurna. Segala pujian semua hanya milikmu. Karena hanya Allah yang maha sempurna. Zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya sehingga berhak mendapat segala pujian. Pujian yang sempurna. Adapun selain Allah tidak ada yang maha sempurna. Semuanya memiliki kekurangan dan baik. sehingga tidak berhak mendapatkan alhamdu, pujian yang sempurna, segala pujian. Jadi itu lakal hamd hanya wa lakal hamd hanya untuk Allah, segala pujian. Nah, mil as-sama'i, sepenuh langit, wa mil al-ardi, sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki. Wa mil ama syi'ta, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu ba'du, setelahnya. Baik. Sebelum kita lanjut, antum tadi baca naskah, ada hamdan kathir untuk yang barusan itu? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Ada yang punya naskah tidak ada hamdan kathir untuk yang barusan itu? Naskah yang ana pegang itu ada bainal qosain, ada ditandai antara dua kurung. Begitu antum juga ya? Tidak. Oh, langsung. Nah, ada naskah yang tidak ada tambahan ini? Tidak ada tambahan hamdan kathiran thayyiban mubarakan. Ada? Atau sama semuanya? Seragam? Jangan malu. Ana butuh. Tidak ada? Seragam semua naskahnya? Baik. Ada guna kita akan bahas nanti. Karena ini bercampur. Nah. Zikir yang datang di hadis, Rabbana wa lakal hamd. Mil as-sama'i wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, atau Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Ada bunyi ini bercampur sekarang. Yang jelas kita akan bahas nanti. Nah, apa maksudnya wa yaqulul kull, dan semua pihak, yaitu yang munfarid salat sendiri, pihak imam, pihak makmum, semuanya baca Rabbana wa lakal hamd mil as-sama'i wa mil ard, seterusnya. Rabbana wa lakal hamd, seterusnya. Maksudnya, ya, ya, tampaknya As-Sa'di rahimahullah ini berjalan di atas madhab Hanbali, karena beliau memang terdidik di atas madhab Hanbali, dari fuqaha Hanabilah. Maksudnya, ya, ketika bangkit dari rukuk untuk i'tidal, tadi kan kita sudah dengar yang membaca tasmi' hanya imam dan munfarid. Adapun makmum tidak membaca tasmi'. Apa yang dibaca oleh makmum? Yang dibaca oleh makmum adalah tahmid. Jadi jika imam membaca sami'a Allahu liman hamidah ketika bangkit, makmum ikut bangkit dan membaca Rabbana wa lakal hamd. Imamnya baca sami Allahu liman hamidah saat bangkit, makmumnya saat bangkit bukan baca sami Allahu liman hamidah, tapi baca Rabbana wa lakal hamd. Kemudian ketika sama-sama berdiri, sama-sama melanjutkan. Sama-sama melanjutkan, dan di sini As-Sa'di rahimahullah bukan mengikuti mazhab Hanbali, tetapi mengikuti riwayat kedua dari Ahmad, yaitu sama-sama melanjutkan mil'a, yakni ketika berdiri tentunya imam tadi baru membaca Rabbana wa lakal hamd, karena ketika saat bangkit baca sami'a Allahu liman hamidah. Ketika berdiri imam baru baca Rabbana wa lakal hamd, dan dia lanjutkan mil'a sama' wa, dan seterusnya. Nah, kita mencukupkan ya Rabbana wa lakal hamd, cukup, tapi jika ditambah afdal, mustahab. Baik, makmumnya bagaimana? Makmum ketika bangkit sudah, ketika saat bangkit, ya, saat bangkit sudah membaca Rabbana lakal hamd. Jadi ketika berdiri, ya, dia tidak diam, tetapi baca mil as-sama'i wa mil al-ard. Lanjutkan begitu. Nah, agak rumit sedikit mazhab ini. Nah, jadi kita sekarang pelajari dulu mazhab Hanbali agar faham maksud As-Sa'di rahimahullah. Karena ini matan. Nah, butuh difahami. Nah, jadi perlu diketahui bahwa ada dua riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad terkait dengan masalah tasmi' dan tahmid. Ada dua riwayat yang datang dari Ahmad, dari Al-Imam Ahmad. Kedua riwayat itu menegaskan bahwa yang membaca tasmi' sami'a Allahu liman hamidah saat bangkit untuk i'tidal hanya munfarid yang salat sendiri dan imam. Makmum tidak. Tidak baca tasmi', tetapi baca tahmid. Rabbana lakal hamdu saat bangkit untuk i'tidal. Jadi dibedakan. Kedua riwayat dari Imam Ahmad mengatakan apa? Menegaskan bahwa yang baca tasmi' saat bangkit, ini saat bergerak bangkit, yang baca tasmi' sama Allah Muhammad adalah orang yang salat sendiri atau dia imam. Adapun makmum ketika bangkit tidak baca sami Allahu liman hamidah tapi baca Rabbana. Yakni mengikuti di belakang imam. Ketika imam sudah mulai bangkit membaca sami Allahu liman hamidah, dia pun mengikuti dan baca Rabbana sambil bangkit baca Rabbana walakal hamd. Nah, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, aku tidak mengetahui khilaf dalam madhab. Aku tidak mengetahui khilaf dalam madhab, yaitu madhab Hambali, bahwa tidak disyariatkan bagi makmum baca tasmi'. Aku tidak mengetahui khilaf dalam madhab bahwa tidak disyariatkan bagi makmum baca tasmi'. Karena memang dua riwayat yang datang dari Ahmad, dua-duanya menegaskan itu. Nah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan Al-Murdawi dalam Al-Insaf, keduanya menjelaskan madhab Hanbali, yang ada dalam madhab Hanbali tentang penempatan tasmi' dan tahmid ini, yang ya mengacu kepada kedua riwayat Ahmad tersebut. Penjelasannya dalam Al-Mughni dan dalam Al-Insaf, bahwa waktu baca tahmid bagi makmum adalah saat bangkit. Waktu baca tahmid bagi makmum adalah saat bangkit. Sedangkan waktu baca tahmid bagi imam dan munfarid adalah saat i'tidal, ketika sudah berdiri sempurna. Karena keduanya, yaitu imam dan munfarid, saat bangkit untuk i'tidal baca tasmi'. Jadi ketika sudah i'tidal yang dibaca Rabbana lakal hamd. Adapun makmum ketika bangkit yang dibaca Rabbana lakal hamd. Ketika berdiri apa yang dibaca? Nah, ini dia. Paham ya? Jadi untuk munfarid dan imam jelas. Ketika bangkit, sambil bangkit, yang memulai bangkit dengan tasmi' sami Allah liman hamidah. Ketika sudah berdiri sempurna yakni i'tidal, munfarid dan imam ini tadi baca apa? Rabbana lakal hamd. Ketika bangkit sambil beralih, bangkit beralih, baca apa? Tasmi' sami Allah liman hamidah. Ketika sudah i'tidal berdiri sempurna, baca zikir i'tidal yaitu Rabbana lakal hamd. Ini munfarid dan imam. Bagaimana dengan makmum? Makmum ketika bangkit mengikuti imam, ketika sudah mendengar imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia ikut bangkit baca apa? Baca Rabbana lakal hamd. Ketika sudah i'tidal, berdiri sempurna, apa yang dibaca oleh makmum berarti? Nah, ini dia, ada dua riwayat dari Ahmad. Riwayat yang pertama dari Ahmad, riwayatnya Al-Imam Abu Dawud. Nah, Abu Dawud penulis Sunan, murid Al-Imam Ahmad. Riwayat Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Ahmad bahwa makmum ketika sudah berdiri sempurna i'tidal diam. Tidak baca apa-apa. Karena Rabbana lakal hamdnya sudah dibaca saat bangkit. Ketika sudah berdiri sempurna i'tidal diam. Tidak baca apa-apa. Dan riwayat ini yang jadi pegangan mayoritas sahabat Al-Imam Ahmad dan menjadi mazhab Hambali. Ini yang menjadi mazhab Hambali. Riwayat yang kedua dari Ahmad mengatakan makmum tidak diam saat i'tidal. Makmum tidak diam saat i'tidal. Melainkan ikut baca kelanjutan tahmid. Yaitu dia lanjutkan tahmid. Baca apa kelanjutannya tadi? mil'a samai wa mil'a al-ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi saat bangkit baca Rob, ketika imamnya sudah mengatakan sami'allahu liman hamida, maka dia ikut bangkit sambil membaca Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Ketika sudah sempurna berdiri, dia lanjutkan, makmum ini lanjutkan mil'a samawati wa mil'a al-ardi, mil'a samai wa mil'a al-ardi, dan seterusnya. Supaya tidak diam, lanjutkan. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan diam, jangan baca apa-apa. Ya. Yang kedua mengatakan mustahab melanjutkan mil as-sama'i wa mil al-ard. Riwayat yang kedua ini tampaknya yang dipilih Sa'di rahimahullah. Riwayat yang kedua ini tampaknya ini yang dimaksud As-Sa'di. Kenapa? Kalian perhatikan mata. As-Sa'di mengatakan wa yaqulul kull, semua pihak mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya. Ada tambahan hamdan yang kita bahas nanti. Mil as-sama' wa al-ardh terusnya. Jadi semuanya baca ini. Nah, tetapi rinciannya akan kita dengar. Rabbana walakal hamd dibaca oleh imam dan orang yang salat sendiri saat sudah i'tidal. Adapun saat bangkit baca tasmi'. Adapun makmum baca Rabbana walakal hamd saat bangkit. Ketika sudah berdiri, kelanjutannya saja yang dia baca. Adapun imam dan munfarid, ketika i'tidal baru baca Rabbana wa lakal hamdu, dan dia lanjutkan min as-sama'i wa dan seterusnya. Jadi hal ini maksud As-Sa'di rahimahullah. Jadi sepertinya As-Sa'di mengikuti riwayat yang kedua. Adapun mazhab Hambali yang pertama, diam saat i'tidal makmum. Nah, apa yang menjadi pegangan mazhab ini? Nah, pegangan mazhab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim dan Ahmad. Akan sebutkan riwayat ini dan akan mengakhiri ya, majelis kita dengan penyebutan riwayat ini. Adapun nikosnya nanti bantahan-bantahan ya, pendalilan nanti. Jadi mazhab ini berpegang dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim dan Ahmad. Jadi memang Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini dan berhujjah dengannya. Dan selain Imam Ahmad juga Muslim dalam sahihnya, hadis sahih Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Hadis ini sudah pernah jadi sampaikan. "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Hanyalah sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Bukan didahului, tapi diikuti. Fa'idha kabbara, fakabbiru. Fa'idha kabbara, apabila imam bertakbir, takbiratul ihram, fakabbiru. Maka bertakbir pula kalian, takbiratul ihram. Setelahnya. Wa'idha ruka'a. Dan apabila imam ruku', farka'u, kalian ikut ruku' setelahnya. Wa idza qala, dan apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka hendaknya kalian wahai para makmum membaca Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila imam membaca saat bangkit untuk i'tidal, membaca sami'allahu liman hamidah, maka kalian makmum, apa yang kalian baca? Bukan ikut membaca sami'allahu liman hamidah, tapi baca Allahumma rabbana lakal hamd. Hah? Jadi makmum tidak baca sami'allahu liman hamidah saat bangkit, tapi baca Allahumma rabbana lakal hamd, mengikuti bacaan sami'allahu liman hamidah imam saat bangkit. Ini pegangan mazhab ini. Namun ini marjuh, kita akan belajar nanti. Intinya singkatnya sekarang antum dengar bahwa hadis ini bukan dalam rangka penetapan zikir-zikir, tapi dalam rangka arahan, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara salat berjamaah. Ikuti imam dan jangan dahului. Nah, jadi jangan, ini menunjukkan bahwa ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, ikut berdiri kemudian baca Rabbana walakal hamd setelah i'tidal. Nah, sebagaimana halnya hadis tidak menunjukkan bahwa imam tidak baca Rabbana walakal hamd. Nah, sebagaimana halnya imam, hadis ini tidak menunjukkan bahwa imam tidak baca Rabbana walakal hamd. Karena di sini tidak disebutkan bahwa imam baca Rabbana walakal hamd. Hanya makmumnya disuruh baca Rabbana walakal hamd. Nah, jadi maksud hadis, jika imam sudah bangkit, subhanallah alhamdulillah, ikuti, ya. Kemudian katakan, na'am, ketika sudah i'tidal, Rabbana lakal hamd. Artinya, bacaan Rabbana lakal hamd itu setelah subhanallah alhamdulillah, yaitu saat i'tidal. Nah, lengkapnya nanti insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Nah, fadhil jazakumullah khairan, subhanallah alhamdulillah.